بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله. Para hadirin tadi, para hadirat hadirin hadirat yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan dua minggu yang lalu dibahas oleh guru kita Nabi Jendal dan Nabi Besar dan Nabi Jendal masih tentang keimanan dan keyakinan kita kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dibahas dalam pertemuan yang lalu tentang semua apa yang datang dari Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benar, datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beberapa waktu yang lalu dibahas tentang mukjizat-mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang Al-Quran, tentang kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu, tentang para malaikat sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang wajib kita imani, yang wajib kita percayai dan kita yakini keberadaan mereka, para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di sini dibahas di antara apa yang disampaikan oleh Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah surga, dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang surga adalah hak, adalah kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan bagi mereka orang-orang yang takwa, yang taat kepada-Nya, surga yang begitu indah, yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma hadhihi dunya illa ikamatin wa ma hiya illa tarqi ila al-watan wa ma yang bangun di malam hari bermunajat kepada Allah, kata Jafar, dulu akan surga yang akan Allah berikan kepada mereka. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan diriwayatkan di dalam beberapa hadis tentang kenikmatan surga. Nikmat ini kita kalau berbicara tentang kenikmatan surga, aduh manis banget. Manis banget sebab kenikmatan luar biasa banget. Mereka di surga, semua yang masuk surga bukan karena amal perbuatannya, bukan karena amal ibadah. Nabi Muhammad SAW menyatakan di dalam hadisnya, "La yadkhula ahadun al-jannata bi'amali." Enggak ada seorang pun yang masuk surga dengan amal perbuatan. Sahabat tanya, "Wala anta ya Rasulullah?" "Wala ana, illa an yatamadda li Allah bi'amali." Termasuk saya, kata Rasulullah SAW, melainkan mereka yang masuk surga dialah adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika orang mendapat rahmat Allah dan masuk surga, derajat dan martabat yang ada di surga tergantung dari amal perbuatan yang masing-masing. Masuknya bukan dengan amal ibadah, tapi masuknya dengan rahmat dari Allah. Namun ketika di dalam surga dia sudah masuk, derajat tingkatan di surga dia akan meraihnya sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang masuk surga, surga yang paling tinggi. Makanya saya ingin Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, "Idza sa'altumullah fas'alul firdaus al'ali." Kalau engkau mau meminta kepada Allah, minta jangan takut-takut, minta surga firdaus tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kita minta adalah Allah Tuhan yang Maha Kaya. Jangan kita sedikit minta apa Allah, mau minta sekali terus banyak, minta surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka orang-orang yang masuk surga, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mulia. Disebutkan di dalam hadis. Saya ingin ceritakan sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis tentang orang yang paling miskin di surga. Kita enggak bicara orang yang paling kaya. Sebab enggak bisa digambarkan bagaimana orang yang paling miskin di surga. Ibarat kata kita ini bahasa kita gembel di surga. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda? Sebagaimana ini hadis diriwayatkan oleh Imam Suyuti juga dikutip oleh Imam Suyuti di dalam kitab. Itu disebutkan bahwasanya orang yang paling akhir masuk surga. Siapa dia? Namanya Juhayl. Orang paling akhir masuk surga namanya Juhayl. Setelah dibakar di dalam api neraka selama 7000 tahun. Sedetik aja dibakar di api neraka agak enak. Ada 7000 tahun dia dibakar di api neraka. Terus dikeluarkan dari api neraka setelah tuntas disiksa, dia membayar segala kesalahannya di dalam neraka. Setelah 7000 tahun baru keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Orang yang paling akhir masuk surga ini Juhayl. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan di dalam ucapannya, "Laita li Juhayl." Coba saya jadi Juhayl. Siapa yang bilang begitu? Umar bin Khattab. Sampai sahabat-sahabat yang lain pada heran, ya Umar gak salah yang dia ngomong begitu. Kita berharap di dunia ini itu orang paling akhir masuk surga setelah dibakar di dalam api neraka 7000 tahun. Apa jawabnya Nabi Umar? Iya, saya berharap ini di dunia. Kenapa? Dia walaupun paling akhir masuk surga, tapi dia dapat kabar gembira dan Rasulullah dia bakal masuk surga. Walaupun dibakar Allah di dalam api neraka selama 7000 tahun, tapi dia dapat kabar yang pasti dari Rasulullah dia bakal keluar dari neraka. Dan bakal masuk dalam surga. Ada yang kita dapat kabar gembira kan dengan Rasulullah. Kita bisa menjamin diri kita masuk surga kan dengan terjamin. Lakin hadar rajul yuhina walaupun 7000 tahun dibakar di neraka dia bakal masuk ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wa sallam bercerita, begitu ini hamba setelah dibakar ribuan tahun di dalam api neraka, dikeluarkan oleh Allah dari api neraka. Dan ketika keluar, dibiarkan begitu. Dia keluar dari neraka, itu tubuhnya udah hancur, hitam, udah habis dibakar dari tahun dalam api neraka. Tapi begitu keluar, mereka keluar lagi. Dan wajahnya dihadapkan ke dalam api neraka. Di sahih Bukhari diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nah, sebagaimana di sahih Muslim juga ada di dalam riwayat yang lain. Ini hamba memanggil nama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb," dipanggil nama Allah. Allah bilang, Ada apa wahai hamba? Ya Allah, Engkau telah memuliakan saya dengan mengeluarkan saya dari api neraka setelah 7000 tahun. Ya Rasul, sempurnakan ini nikmat. Engkau telah keluarkan saya, tapi wajah saya tetap melihat neraka walaupun saya di rumah. Sempurnakan ini nikmat. Demi Allah, demi keagunganmu, saya tak akan minta lagi permintaan selain ini. Kata ini hamba. Cuma itu aja satu permintaan, palingkan wajah saya dari neraka. Allah bilang, wahai hamba, Engkau mengatakan ini, Engkau berjanji tak akan minta permintaan saya selain ini. Itu hamba berdoa demi keagunganmu. Aku tak akan minta selain ini permintaan. Palingkan wajah saya dari neraka. Aku tak mau lihat lagi 7000 tahun di sumpah neraka. Palingkan wajah saya dari neraka. Maka dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dipalingkan dari neraka, otomatis yang dia lihat nanti suaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lihat yang tadi di Gunung Merapi, dia lihat kebunnya indah. Yang tadi dia lihat tulang bulu tok panas penuh dengan siksaan, dia lihat cahaya yang terang benderang dan indah. Maksud siapa yang ada maksud? Gak tahan. Dia panggil nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan jadikan saya sebagai hamba yang paling hina. Engkau telah melarikan aku dari neraka. Sekarang Engkau perlihatkan aku ke surga yang begitu indah. Aku tidak minta lagi. Satu permintaan saja ya Allah. Tidak minta lagi yang lain. Allah bilang, bukan yang kau tadi berjanji. Tidak bakal minta satu kemuliaan dari satu permintaan. Setelah aku telah kabulkan. Ya, jangan jadikan aku sebagai hamba yang sial. Satu permintaan saja demi Allah. Hanya ini. Aku tidak akan minta lagi selain itu. Apa yang kau minta? Majukan aku beberapa langkah sampai dapat pintu surga. Allah bilang, kau janji gak akan minta yang lain. Ini hamba bilang, diharap aku berjanji dengan keagunganmu, aku gak akan minta yang lain. Maka dikabulkan oleh Allah. Dia kata, ke dalam pintu depan pintu surga, tapi di luar. Begitu di depan pintu, dia melihat dari luar. Istana yang indah. Dia lihat kenikmatan yang ada di dalam sungai yang indah. Anugerah Allah yang Allah berikan kepada penduduk surga. Enggak kuat dia masuk. Dia panggil lagi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah bilang, lebih ya. Ada apa yang aku? Ya Allah, aku tinggal beberapa langkah lagi saya masuk. Aku ya. Allah bilang, maaf ada dia berjalan. Katanya, betul-betul menipu engkau wahai anak-anak. Dari tadi engkau bersumpah gak pernah minta kecuali satu permintaan, tapi berkali-kali sampai sekarang juga kau minta. Nah, makanya jadi kata aku sebagai hamba yang paling sial, tinggal beberapa langkah lagi aku masuk. Akhirnya Allah kabulkan, udah janji, gak bakal minta lagi. Ya Allah, saya janji gak bakal minta lagi. Masuk lagi ke bagian dalam ini. Gak usah lagi sana, bagian dalam ini. Dimasukkan ke Allah Subhanahu. Begitu masuk, dia lihat dengan mata kepala surga yang indah, istana yang luar biasa, yang mogok segala yang dia lihat. Mau minta boleh malu sama Allah. Dia diam, tunggu ya mau sampai akhirnya gak minta-minta, ternyata tahu diri itu kan dia Allah yang mulai, yang ada, saya yang ada. Sumpah kagak minta kayak dia bilang, ya Allah, saya mandu. Allah bilang, silakan, apa yang kau inginkan, kau minta kepada aku. Maka yang kau mandu, ya betul. Apa yang kau inginkan, boleh aku minta, silakan. Apa yang kau inginkan, kau minta. Dia minta segala harapan. Apa yang ada di benak ini, yang ada di akhirat ini, dia minta sama Allah SWT. Ya Allah, saya kaya ini, ya Allah, saya kaya itu. Dia minta segala permintaan. Apa tuntas ibarat itu, Tuhan bertahan. Dia akan tuntas. Allah bilang hari ini hamba, masih ada lagi kan? Jangan saya lupa. Ya Allah semuanya benar. Allah ingatkan, bukan ada permintaan yang dulu yang dipengen harapkan dari aku di surga. Problem itu, oh ini itu juga ya Allah. Diingatkan Allah. Diingatkan lagi beberapa permintaan, semuanya diminta. Setelah tuntas semuanya, Allah bilang hari ini hamba. Wahai hamba, untukmu segala yang kau inginkan dan untukmu segala kenikmatan yang pernah ada di dunia dari sejak pertama mengatakan menjadi 10 kali lipat. Allah, Allah, Allah. Ya Allah. daripada istana satu di dunia ini bersenang. Ada kenikmatan yang pernah ada di dunia dari sejak diciptakan di dunia. Sampai hari kiamat semua jadi jadi satu. Dikali 10 maka kita sampai yang paling miskin di sana. Ini hamba dengan begitu. Kalau ada berarti bisa mati orang. Kaget bisa stroke. Di dalam hati tadi cerita itu hamba kaget. Dia bilang, ya Allah, rasa sakit. Ya Allah, jangan kau mengolong-olong aku. Katanya. Jangan kau mengolong-olong aku. Itu ada bisa Allah. Ketika terjadi di hamba kita kepada Tuhan yang maha jalan, jangan kau menipu aku, jangan kau mengolok-olok aku. Sakit polos ya itu hamba. Ya Allah kita untuk ini yang pernah penting pada. Walhasil, dia jalan. Namanya orang mudik, baru masuk kamar. Mudik dari jalan di sana, dari kejauhan dunia cahaya terang benderang. Pemimpin cahaya datang kepada dia. Yang gemetaran dia ketakutan. Begitu pemilik cahaya datang kepada dia, dia langsung sujud kepada yang pemilik cahaya. Pemilik cahaya itu bilang, angkat kepalamu, bukan waktunya sujud sekarang. Udah habis waktunya sujud ketika kau hidup di dunia. Tanya, siapa kau? Aku menangkap kau adalah Tuhan. Bukan cahaya terlalu, enggak, aku bukan Tuhanmu. Aku ini adalah pelayanku di sorga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, dia tidak kenal sama pelayannya sendiri. Terus ada, sudah saya di sini diutus. Oleh siapa? Diutus oleh bidadari-bidadari surga. Yang mengutusku kepadamu menyampaikan suatu pesan cepat datang kita kepada kami pada segala. Harta pada orang yang paling miskin dia bidadari surga. Itu cuma orang yang paling kaya. Itu bidadari-bidadari di surga udah nungguin kirim utusan. Mereka menunggu itu. Oh bidadari surga ya? Ya Allah. Wanita yang paling cantik yang pernah lahir di muka bumi ditambah kecantikan seluruh wanita yang pernah ada dijadikan satu, gak ada sejujurnya dari tidak dari suara hal di dalam tadi disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tidak dari tidak dari suara apa yang disebutkan dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerudungan tuh, kasih tahu sama ibu wanita-wanita surga, bidadari-bidadari surga pakai kerudungan. Kita di sini nggak pakai kerudungan dengan harap masuk surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang tentang kerudungan bidadari-bidadari surga. Itu kerudungannya. Nabi bilang, wala nasiha khairun minad dunya wa ma fiha. Kerudungannya bidadari surga. Ente punya rumah mau dijual 1 miliar, mau beli rumah 1 miliar, ya? Itu keuntungannya, harganya yang paling lebih dari 1 miliar. Ini dunia segini, ente kaya yang jadi duit untuk beli, masih belum bisa. Kaya apa itu keuntungannya? Wallahu a'lam, ala a'lam berat, wala bentuk dosanya, wala fatah ala nabi Allah. Sampai Nabi bilang, kalau tidak dari sorga, ngelomong aja dari sorga. Ngelomong intip ngintip ke dunia kita itu matahari belum terus dari barat ke timur berubah menjadi harum luar biasa dengan wanginya di bidadari Allah, Allah, Allah. Dia baru ngintip ya Allah bagaimana bagaimana dia cantiknya ya Allah sampai di dalam lagi perempuan ini kita yang paling kita sayang, yang paling cinta, kita cinta yang diperlukan sama kita, kita ngeluh, ya, kita kasih-kasih. Lagi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilang tentang ludah di bidadari. Ini ludahnya, kita di sini gigi sama ludah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cerita tentang ludahnya di bidadari surga. Nabi bilang, itu kalau kita di surga, ludah, samudra yang ada di muka bumi semuanya yang Ibnu Al-Qayyim di dalam kitabnya Hadiyatul Arwah cerita bahwasanya ketika penduduk surga lagi asyik menikmati kenikmatan yang ada di surga, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan cahaya yang indah luar biasa, yang terang benderang menyambar begitu di bagaikan kilat. Gak ada penduduk surga melainkan dimasuki oleh cahaya yang indah tersebut. Sampai mereka penduduk surga semuanya bertanya-tanya, dari mana di sumber cahaya ini? Ketika mereka bertanya-tanya, satu malaikat bilang, wahai penduduk surga, kalian mau tahu dari mana sumber cahaya ini yang indah luar biasa? Gak ada penduduk surga melainkan dimasuki oleh cahaya tersebut. Mereka bilang, beritahukan kepada kami, dari mana sumbernya? Bilang, itu sumbernya adalah seorang bidadari. Cahaya ini sumber-sumber dari seorang bidadari yang tersenyum di wajah suami. Senyumannya membuat sorga jadi terang. Ini bidadari yang biasa bersangga begitu. Di sana ada bidadari kok. Waduh, ratunya deh. Sampai itu bidadari sorga semuanya kalau melihat ini yang aku nih, mereka mengakui untuk orang yang dapetin muka. Oh, mudah-mudahan kita dapetin dia itu. Inna ashabul jannati al-yawma fi syughlin fa'ilun. Hum wa azwajuhum fi dhillalin 'ala al-ara'ik. Allah, ya Rabb, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bila menjadi sorga. Ini kalau kita berbicara tentang sorga, aku sungguh gak ada. Cuma kita kasih tahu itu bidadari yang paling cantik. Kembangnya bidadari mau dibandingin sama wanita yang masuk surga, itu kembangnya bidadari gak ada apa. Wanita-wanita muslimah di dunia yang masuk surga, itu bidadari-bidadari yang paling cantik gak ada apa. Berubah yang kaya orang di dunia, berubah jadi cakep di sana. Cuma nanti kabar. Nabi pernah ditanya sama satu perempuan sama nenek-nenek, ya Rasulullah mau doain saya masuk surga. Nabi bilang, di surga gak ada nenek-nenek. Kagak ada nenek-nenek di surga. Ini perempuan nenek-nenek, dia nangis, dia pulang. Anaknya melihat, umumnya nangis. Tanya, ini kenapa nangis? Dia bilang, iya, sementara perempuan Rasulullah minta didoain masuk surga. Dia bilang, di surga gak ada. Bagaimana ini perempuan di rumah? Anak-anaknya datang ke depan Rasulullah. Ya Rasulullah, tak ada apa. Dia punya ibu nangis, ngegeruh. Kenapa dia datang? Minta didoain masuk surga, tapi kau bilang, surga gak ada nenek-nenek. Nabi tersenyum, iya, emang gak ada nenek-nenek di surga. Tapi kasih kabar kepada ibu yang udah tua, ya, dia insya Allah masuk surga. Dan kalau dia udah masuk surga, bukan dengan bentuk yang begini dia masuk. Tapi udah dirobah dibalikkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling cantik di surga, ya Allah. Pengen masuk surga? Enggak murah, mahal. Sahabat seperti tadi kita dengar Syekh Ridwan, mereka korbanin segala yang terkurai di surga. Enggak ada kita bisa dapetin surga, ya Allah, karena surga amin lah. Nabi berkorban, berbuat amal saleh. Kita sungguh-sungguh hidup di dunia ini, habisin seluruh hidup kita untuk Allah, kita bakal dapat surga. Wahai cuma mimpi, berbuat dari sekarang. Kita tidak dituntut banyak sama Allah. Kita dituntut cuma jadi orang yang baik, hamba Allah yang salah, hamba Allah yang bertakwa. Jalani kewajiban kita sama Allah, sholat lima waktu kita, jauhi kemaksiatan. Apa yang Allah perintahkan kita jalani, apa yang Allah larang kita jauhi, itu aja Allah minta. Kita masuk surga ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau meminta maaf, gak cukup cuma dengan minta doang, tapi dengan berbuat. Terus yang paling untung tahu siapa masuk surga? Orang perempuan. Kita orang laki masuk surga, berapa? Ya agak berat. Tapi yang paling enak orang perempuan, masuk surganya gampang, enak jadi orang perempuan. Bagaimana? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilang di dalam hadis ini. Ini omongan bukan makan kita orang laki, tapi kepada orang perempuan. Makanya untung untuk orang perempuan kalau mereka jalan itu karena jalan Nabi Muhammad SAW. dari ajaran barat, ajaran orang-orang yang bejat, bukan awalnya. Kesian, kesian. Padahal surga atau orang perempuan muslimah lebih dekat daripada kita orang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya mengatakan, "Idza fadlat al-mar'atu khamsah, wa shamat shahraha, wa hafizat farjaha, wa ata'at zawjaha, qila laha udkhuli min abi abwabi jannati syi'a." Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, khusus kepada perempuan, seorang wanita apabila melaksanakan sholat lima waktunya di dalam itu satu, jangan tinggalkan sholat, sholat lima waktu benar. Wasaman syahrah, puasa di bulan suci Ramadan itu aja dulu. Wahafidat farjah, dia jaga kemaluannya dari hal-hal yang diharapkan oleh Allah. Dia jaga kehormatannya, dia tutup auratnya. Pakai jilbab, bukan cuma kita hadir majlis itu, apakah pulang dari majlis mengkelana pendek lagi. Ini yang sangat disedihkan. Ini hal yang sangat memalukan. Hadir kemarin Masya Allah pakai jilbab, kadang pada bercanda. Pulang, mengkelana pendek lagi, na'udzubillah. Nabi bilang, wa'afidat farjaha, dia jaga kemaluannya, dia jaga kehormatannya. Dia jaga dirinya. Gak bakal dia menjalin hubungan kalau gak ikat pernikahan. Itu yang ketiga, wahafidat farjah wabak saudah. Dan dia taat sama suaminya, dia bakti sama suaminya, dia korbanin segalanya sama suaminya. Ini empat perkara. Kalau perempuan jalanin empat perkara aja ini, ini kuncinya suatu pasal perempuan. Empat perkara doang, itu gampang untuk pasal perempuan. Nabi bilang, gila lah pun suri mintai abu abu ini dikatakan nanti di hari kiamat kalau kita lihat masuk surga akhirnya